إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان أعزكم الله kita lanjutkan hadis ke 1144 hadis yang sahih diriwayatkan dari beberapa sahabat dari beberapa jalan yang berbeda-beda di mana jalan-jalan itu saling menguatkan. Di mana hadis ini dari diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, Abu Tha'labah Al-Khushani, Abdullah bin Amr, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq, Auf bin Malik dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisf min Sya'ban." ويغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala menengok kepada hamba-hambanya, ya melihat kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, itu malam 15. Lalu Allah mengampuni semua hamba-hambanya kecuali dua orang. Yang pertama orang musyrik, yang kedua musyahin. Musyahin itu orang yang bertengkar, ya, dengan saudaranya atau dengan yang lainnya. Hadis ini akhi karena banyak jalannya, bahkan diriwayatkan dari sahabat yang banyak sudah kita sebutkan, saling menguatkan satu sama lainnya. Di sini menunjukkan yang pertama fadlu lailatan nisf min Sya'ban, keutamaan malam nisfu Sya'ban, Pak. Namun terjadi perselisihan para ulama apakah disunnahkan menghidupkan malam tersebut dengan ibadah atau tidak. Sebagian mengatakan, dan ini pendapat jumhur, disyariatkan. Kenapa? Karena dalam hadis ini disebutkan tentang keutamaannya. Bahwa di malam itu Allah Tabaraka wa Ta'ala yattali'u ila khalqih, ya, menengok hambanya, melihat hambanya. Lalu Allah mengampuni, ya, makhluk-makhluknya kecuali orang dua orang. Siapa itu? Orang yang musyrik dan orang yang musyahid. Sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan, karena tidak ada nukilan dari Nabi SAW. Namun akhi, karena telah sabit hadis yang menunjukkan tentang keutamaan malam Lailatul Nisfu Sya'ban, maka ini menunjukkan malam tersebut malam yang mulia. Maka kalau kita hidupkan dengan ibadah, tidak mengapa. Akan tetapi tidak ada ibadah tertentu di malam tersebut, ya. Adapun yang disebut dengan sholat Nisfu Sya'ban, maka seluruh ulama hadis mengatakan hadisnya lemah dan palsu. Iya. Hadis yang menyebutkan tentang apa? Salat nisfu Sya'ban. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ketika ditanya tentang dua salat, apa itu? Salat nisfu Sya'ban dan salat raghaib. Ya, beliau mengatakan apa? Fa inna hataini salataini lam yarid fihima haditsun sahih. Dua sholat ini tidak ditunjukkan oleh satu pun hadis yang sahih. Tidak pula diamalkan oleh salafus salih. Fahuma bid'atani madmumatan. Maka keduanya adalah bid'ah yang tercela. Iya. Ini mengkhususkan disebut dengan sholat nisfu Sya'ban akhir Islam. Hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang bertengkar dengan saudaranya tidak mendapatkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, ya, bahwa Allah akan berfirman kepada malaikat, "Anzira hadain, tangguhkan dua orang ini, dua orang yang bertengkar tersebut ya, tangguhkan amalnya, hatta yastaliha, sampai keduanya damai. Jadi selama dia bertengkar, selama itu juga amalannya tidak akan diangkat kepada Allah. Tapi kalau dia sudah ya berdamai, baru diangkat amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhi, coba kita lihat, kita bertengkar sama siapa? Segera kita perbaiki hubungan kita dengan dia supaya kita tidak terkena hadis yang disebutkan tersebut ya. Na'udzubillah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. 1145. Hadis yang dikutip Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab lain, yaitu dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Juga dikutip Imam Abu Daud dan Ahmad dari jalan Ibnu Jurayj, yang berkata, akhbarani Ziyad bahwasanya Thabit Maula Abdurrahman bin Zaid mengabarkan bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah SAW sabda, yusallimu raqibu alal mashi wal mashi alal qa'id wal qalil alal kathir. Hendaknya yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan, dan hendaknya yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, dan hendaknya yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Iya. Hadis 1146 juga sama. Hadis yang dikutip Imam Al-Abadu Al-Adabul Mufrad dan Ibnu Hibban dari jalan Ibnu Jurayj, ia berkata, akhbarona Abu Zubair wa ia mendengar Jabir berkata, Nabi SAW bersabda, yusallimu raqibu alal mashi wal mashi alal qa'id wal mashiyani ayyuhuma yabda'u bisalam fahuwa afdal. Hendaklah yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang apa? Berjalan. Dan hendaklah yang berjalan mengucapkan salam kepada siapa? Yang duduk. Dan orang yang berjalan, dua orang yang berjalan, yang paling utama adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Hadis 1147 juga sama. Hadis yang dikutip Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Ahmad dari Yahya bin Abi Katsir dari Yazid dari Zaid bin Salam dari kakeknya Abu Rashid Al-Hubrani dari Abdurrahman bin Shibal, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, yusallimu raqibu ala rajil wal rajilu ala al-jalis wal aqallu ala al-akthar faman ajaba salama kana lah faman lam yujib fala syai'a lah. Orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Dan siapa yang menjawab salam, maka ia mendapatkan pahala. Dan siapa yang tidak menjawab salam, maka ia tidak mendapatkan apapun juga. Iya. Hadis 1148. Hadis yang dikutip Imam Malik dari Zaid bin Aslam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yusallimu raqibu 'alal mashi wa idza sallama min al-qaumi ahadun ajza'a 'anhum. Hendaknya yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Dan apabila salah satu dari kerombongan itu mengucapkan salam, itu sudah mencukupi. Artinya enggak harus semuanya, cukup salah satu dari mereka saja. Hadis 1149, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, dan Tirmidzi mensahihkannya, Imam Ahmad juga. Dari jalan Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah secara marfu'. Iya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, yusallimu as-saghir 'alal kabir wal mar 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Hendaklah yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, dan yang sedikit mengucapkan salam kepada siapa? Hah? Kepada yang banyak. Hadis 1150 juga sama. hanya sedikit perbedaan-perbedaan saja, ada tambahan dikit. Dikeluarkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan At-Tirmidzi juga, demikian pula Imam Ahmad dari jalan Abu Hani Muhammad bin Hani Al-Khawlani dari Abu Ali ya Al-Jambi dari Fadalah bin Ubaid secara marfu'. Yusallimul farisu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Hendaklah orang yang menunggang kuda mengucapkan salam kepada yang berjalan, dan hendaklah yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, dan hendaklah yang duduk yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Abu Ali Al-Jambi namanya Amr bin Malik. Hadis ini akhirnya menunjukkan tentang adab ya dalam mengucapkan salam ya. Bahwa adabnya yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang mana? Yang berjalan. Bukan sebaliknya, Pak. Terkadang yang lagi nyetir mobil ya, cuek aja, lewat aja. Bukan apa ininya, apa namanya? Ya, terus yang jalan kita ucapkan Assalamualaikum. Ya, jangan pelit untuk mengucapkan salam. Kemudian juga yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Adapun kalau sama-sama berjalan, kata Rasulullah, yang paling utama yang mana? Yang paling utama yang mana? Yang duluan mengucapkan salam. Ya, kita berusaha, Pak, jangan sampai kita ngarepin diucapin salam sama orang itu loh. Tapi kita berusaha kita yang pertama kali mengucapkan salam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aulahuma ya Rasul sabda apa? Yang paling utama dari keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Assalamualaikum. Hadis ini juga menunjukkan akhul Islam dalam riwayat yang disebutkan tadi bahwa menjawab salam itu tidak wajib. Ini menjadi ikhtilaf para ulama. Apakah menjawab salam itu wajib atau tidak? Sebagian ulama mengatakan menjawab salam sunnah yang sangat ditekankan. Hadisnya dasarnya hadis ini. Karena disebutkan kata Nabi, siapa yang menjawab salam, kana lahu, dia dapat pahala. Faman lam yujib fala syai' lahu. Siapa yang tidak menjawab salam, maka tidak ada dosa untuk dia. Iya. Sebagian ulama menganggap lemah hadis ini. Kenapa? Karena alasan yang disebutkan bahwa hadis ini bertentangan dengan adab-adab Islam. Di antaranya bahwa kalau kita tidak menjawab salam, bukankah akan menyebabkan orang yang mengucap salam itu sakit hati? Sementara menyakiti hati seorang muslim boleh tidak, Pak? Coba kalau antum mengucapkan salam, Assalamualaikum, gak mau jawab, kira-kira antum gimana rasanya, Pak? Hah? Sakit hati gak? Tuh orang diucapin salam, gak mau jawab. Mendingan ngucapin salam sama kambing, masih jawab embe katanya. Iya. Yeah. Sekarang kita sakit hati, Pak. Sementara kalau kita tidak menjawab dan dia sakit hati gara-gara sikap kita, maka yang seperti ini jelas menyakiti hati seorang muslim. Sementara menyakiti hati seorang muslim itu tidak diperbolehkan akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Yeah. Akan tetapi karena ada hadis yang menunjukkan ini, ya kita tidak bisa menolak hadis dong. Karena hadis ini tegas mengatakan siapa yang menjawab salam, maka ia mendapatkan pahala. Siapa yang tidak menjawab salam, fala syai'a lahu, maka tidak ada apa-apa untuk dia. Dan hadis ini dianggap sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanadnya sahih. Allahu alam. Yang jelas akhi, kita menjawab salam sangat ditekankan. Karena pertama menjawab salam pahalanya besar. Yang kedua, menghindarkan diri untuk menyakiti seorang muslim. Walaupun bagaimana kita berusaha, tapi kita yang mengucapkan salam kemudian temannya enggak jawab, jangan suudzon dulu. Mungkin lagi banyak pikiran, mungkin lagi enggak dengar, mungkin lagi mikirin utangnya gitu loh. Jadi akhirnya enggak kedengeran sama dia. Ya kita kasih udzur, oh mungkin dia enggak dengar kali. Oh dan yang lainnya. Iya. Hadis ini juga akhlak Islam menunjukkan bahwa mengucapkan salam itu fardu kifayah. Jadi kalau kita rombongan nih lewat seseorang, cukup satu orang assalamualaikum, itu sudah mencukupi yang lain. Karena Nabi mengatakan apabila suatu kaum itu mengucapkan salam salah seorang dari mereka, maka itu sudah mencukupi mereka. Ya. Hadis 1151. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Thayalisi, Ahmad dari jalan Syu'bah, dari Sa'id bin Abi Burdah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya dan Mu'ad ke Yaman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yassira wa la tu'assira, wa bashshira wa la tunaffira, wa tatawwa'a wa la takhtalifa." Hendaklah kalian berdua memberikan kemudahan, jangan kalian memberikan kesulitan. Berikan kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Dan hendaklah kalian ya berusaha untuk apa tatawa, artinya saling membantu, saling apa namanya menguatkan dan jangan berselisih. Ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal dua orang kemana? Ke Yaman. Hadis ini akhal Islam azakumullah wa iyyakum diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang dai hendaklah sifat dia adalah berusaha memberikan kemudahan, jangan memberikan kesusahan, kesulitan. Maksudnya gimana sih, Pak? Memberikan kemudahan dan jangan memberikan kesulitan. Artinya kita ini jangan tergesa-gesa supaya orang itu langsung jadi. Nah, mungkin Pak. Iya. Ketika kita menghadapi orang yang kita lihat alhamdulillah sudah mau mengenal sunnah, tapi ya masih jauh dari sunnah lah. Masih mencukur jenggot, masih isbal. Iya. Ya biarin aja dulu. Berikan dulu kemudahan. Berikan kepada dia ya perkara-perkara yang penting. Yang penting dia cinta sunnah dulu. Setelah dia cinta sunnah, dia cinta Allah, cinta Rasul. Ya. Sedikit demi sedikit, namanya orang juga, Pak, tidak mungkin berubah sekaligus, Pak. Terkadang kita ini ya karena merasa diri udah ngaji, udah masya Allah udah nyunah, pas ngelihat orang yang nggak kurang nyunah, melotot Pak. Seakan-akan itu orang kayak setan apa-apa gitu. Ini tidak bagus Pak. Kita pun juga jangan menyulitkan orang seperti itu, karena ya manusia itu untuk berubah tidak mungkin sekaligus, butuh kepada apa? Iya. Kita punya teman misalnya kerja di bank, tapi dia alhamdulillah suka kepada sunnah. Langsung kita hajar dia, enggak mau ngucapin salam kepada dia, kita tinggalin dia karena kamu kerja di bank. Akibatnya akhirnya apa? Dia lari dari sunnah. Akhirnya dia futur gara-gara antum. Ini namanya antum bikin sulit. Tahan dulu. Biarkan. Yang penting dia ngaji dulu, kuatkan dulu akidahnya. Nanti kalau akidahnya sudah kuat, ini sudah mencintai Allah dan Rasulnya, kita beritahu tentang bagaimana menyeramkannya riba, kasih hadis-hadis tentang ancaman riba dan yang lainnya. Insya Allah kalau akidahnya sudah kuat, dia akan tinggalkan, Pak. Iya. Adapun kemudian kita memberikan, memaksa, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu, aduh. Tahan dulu Pak, kemampuan manusia mungkin imannya belum siap, mungkin keadaannya belum siap dan yang lainnya. Kita harus melihat kondisi dia. Berikan kemudahan dulu, berikan kemudahan. Jangan disusahkan dulu Pak. Kalau antum yang udah lama ngaji ya mungkin udah paham banget tapi masih aja. Antum udah berapa lama ngaji? 10 tahun Ustaz. Ngaji apa lagi? Apa aja udah dikasih? Kayak dikaji Sahih Bukhari udah. Oh, tapi masih ngerokok. Nah. Gimana sih? Udah 10 tahun ngaji masih ngerokok. Tahu enggak hukum rokok? Tahu. Iya. Maka ya akhi azakumullah di sini Rasulullah memberikan supaya para dai itu jangan menyusahkan, jangan. Berikan dulu kemudahan, berikan kemudahan. Iya. Makanya lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan, ya, dalam tata cara memberikan nasihat pun mudah. Ketika seorang sahabat yang baru masuk Islam namanya Muawiyah bin Hakam kalau nggak salah ya, dia nggak tahu kalau dalam sholat itu nggak boleh berbicara, Pak. Nggak tahu, namanya juga baru masuk Islam, nggak tahu. Ketika dia sedang sholat, di sampingnya bersin haji, alhamdulillah. Dia ucapkan apa? Yarhamukallah. Rupanya para sahabat semua melotot ke dia. Karena merasa dirinya dipelototin, ngomong lagi. Ada apa kalian pelototin saya? Sedang sholat ini. Maka para sahabat mukul, diam, diam, maksudnya diam gitu loh. Setelah selesai sholat, kata Muawiyah, demi Allah, Rasulullah tidak mencaciku, tidak pula menghardiku. Rasulullah hanya mengatakan sesungguhnya sholat ini tidak layak untuk dimasuki oleh perkataan manusia. Lihat bagaimana Nabi SAW apa? Mudah di dalam memberikan apa? Nasihat, enggak dimarahin, enggak dihardik, enggak dicaci maki, tapi dibimbing yang kepada yang lebih baik. Nih, ya sholat itu enggak bagus dimasuki. Demikian seharusnya ya akhi azakumullah wa iyakum. Ya seorang dai harus bisa untuk membaca keadaan, membaca situasi, membaca siapa audien yang sedang dia dihadapi. Ya. Kalau dia menghadapi para pelaku maksiat, jangan bawakan hadis-hadis yang seakan-akan ya semakin mereka itu kencang maksiatnya, Pak. Seperti menyebutkan tentang luasnya rahmat Allah. Ya betul, rahmat Allah luas nanti, tapi di hadapan antum orang perbuat pelaku maksiat semua. Yang penting mati di atas la ilaha illallah. Walaupun banyak berbuat dosa, tetap masuk surga. Akhirnya apa kata pelaku maksiat? Oh, yang penting tauhid ya Ustaz. Ya, akhirnya bukannya taubat, malah tambah kenceng maksiatnya, Pak. Hati-hati, dalam membawakan hadis pun juga jangan sembarangan. Membawakan ilmu itu harus melihat dan membaca keadaan siapa yang kita hadapi. Iya. Sebagaimana disebutkan, bahwa suatu hari Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata, aku mau buang air dulu. Kemudian para sahabat ngobrol-ngobrol-ngobrol lama, Rasulullah nggak kembali-kembali. Sehingga para sahabat gelisah dan Abu Hurairah yang pertama kali gelisah. Akhirnya Abu Hurairah pergi. Dicarinya Nabi SAW nggak ketemu. Sampai akhirnya Abu Hurairah mendapatkan sebuah kebun yang dipagar, dikelilingi oleh pagar yang tinggi. Abu Hurairah berusaha masuk ke kebun itu tapi nggak ada celah kecuali ada selokan. Akhirnya Abu Hurairah pun masuk dalam selokan tersebut. Dan ternyata rupanya Rasulullah sedang buang air di dalam situ. Kemudian Rasulullah berkata, apakah itu Abu Hurairah? Betul ya Rasulullah, aku Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah memberikan sendalnya ke Abu Hurairah. Hai Abu Hurairah, bawa sendalku ini dan berikan kabar gembira setiap orang yang kamu temui yang mengucapkan la ilaha illallah dengan surga. Wah, semangatlah Abu Hurairah. Pergi dia. Ternyata yang pertama ketemu siapa? Umar. Kata Abu Hurairah, hai Umar, bergembiralah. Rasulullah mengutusku untuk memberikan kabar gembira siapa saja yang aku temui yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Maka Umar langsung memukul dada Abu Hurairah. Puk. Jatuh Abu Hurairah. Kemudian ya, leher kerahnya Abu Hurairah ditarik sama Umar. Di mana Rasulullah? Tunjukkan. Makanya Abu Hurairah pun ya, kembalilah sambil dia nangis kepada Rasulullah ngadu. Kata Rasulullah, Umar, kenapa kamu lakukan itu? Kata Rasulullah, ya Rasul, kata Umar, ya Rasulullah, da'in nas ya'malun. Ya Rasulullah, biarkan manusia beramal. Jangan sampai tertipu dengan hadis ini. Hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah udah masuk surga. Makanya mereka enggak mau beramal. Kata Rasulullah apa? Ya udah kalau begitu biarkan mereka beramal. Enggak jadi. Ya. Ini menunjukkan ya akhwal Islam bahwa tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Kalau ternyata ilmu itu takutnya ditempatkan pada bukan tempatnya, ini yang akan mengkhawatirkan. Nah ini masuk dalam makna yassira wala tuassira. Berikan kemudahan, jangan memberikan kesulitan. Wabashira wala tunaffira. Dan berikan kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Berikan kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Bagaimana memberikan kabar gembira? Kita berikan kabar gembira mereka supaya semangat, Pak. Dengan menyebutkan tentang pahala amalan, dengan menyebutkan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula kita berikan kabar gembira kepada mereka dengan cara apa? Iya, dipermudah dalam ibadah. Jangan antum kalau jadi dai pas salat subuh baca Al-Baqarah. Iya. Padahal di belakang antum orang-orang yang belum faham sunnah semua. Yang biasa kalau salat subuh bacanya iza zulzilatul ardhu zilzalaha, qul a'udzu birabbin nas. Antum jadi imam langsung baca surat apa? Al-Waqi'ah. Di belakang besok-besok kapok semuanya. Tadulu. Iya. Berikan kabar gembira dulu, mudahkan dulu. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Ini seorang dai. Maka seorang dai itu sifatnya berusaha untuk memberikan kabar gembira karena kabar gembira itu, Pak, menggembirakan. Tapi kalau kita takut-takuti, banyak akhi maaf aja ya. Orang-orang yang men-share di BB itu suka menakut-nakuti, Pak. Jadi akhirnya orang banyak gelisah ketakutan. Apalagi yang berhubungan soal Syiah. Iya. Wah, Syiah sudah begini, sudah berhasil begini, share. Yang bacanya ketakutan juga. Waduh. Iya, bahaya nih. Share lagi. Jadi akhirnya dia seakan-akan ingin berbagi ketakutan. Paham enggak? Itu namanya sedang berbagi ketakutan. Enggak perlu takut. Yang penting kita sudah berusaha ya, semaksimal mungkin menjelaskan tentang kesesatan mereka. Kalau men-share tentang kesesatan mereka enggak masalah. Tapi kalau men-share itu seakan-akan Syiah, wah sudah hebat banget sehingga membuat takut banyak kaum muslimin. Ini namanya bikin orang takut, Pak. Sementara kita ini harusnya menguatkan mereka. Enggak, insyaallah dakwah sunnah akan menang insyaallah. Allah akan bela dakwah yang hak ini insyaallah. Kan enak kalau digituin, orang semakin semangat dalam berpegang, semakin semangat dalam ya berdakwah. Bukan malah ditakut-takuti. Makanya ya, saya kalau mendapatkan share kayak ginian, ah ini orang penakut nih. Iya, Pak, dia sedang berbagi ketakutan, Pak. Iya. Yang namanya kematian itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang penting kita sudah usaha semaksimal mungkin insyaallah. Iya. Kalau sedikit kita sudah berusaha semaksimal mungkin, Allah yang menentukan. Imma ya, Allah berikan kemenangan atau Allah berikan kemuliaan berupa kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Iya, semua kita bakalan meninggal dunia. Bagaimanapun caranya pasti akan meninggal dunia. Nah, ini akhi azakumullah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan akhi hendaknya para dai itu berusaha ya. Saling bahu membahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal berkata wa tatawwa'a. Saling bantulah, wala takhtalifa, jangan berselisih. Yang namanya dai itu saling membantu, saling membahu-membahu. Bukan pas ngedengar dai itu dijelek-jelekin kita malah gembira gitu loh. Tuh kan, si fulan. Bukan kemudian seorang dai jatuh kepada kesalahan, kita malah apa namanya berusaha untuk menjauhkan manusia dari dia. Sekarang dai mana yang tidak pernah berbuat salah, Pak? Duduk, Dek, duduk. Dai mana yang tidak pernah berbuat salah, Pak? Hah? Tidak ada dai di dunia ini yang pernah berbuat salah, Pak. Maka dari itu, akhwan Islam, ma'azakumullah, kita berusaha semaksimal mungkin, ya, para dai terutama sering bahu-membahu, saling mengingatkan dan yang lainnya. Bukan saling bersaing siapa yang paling banyak muridnya. Pas melihat yang dai itu banyak muridnya, yang ini panas. Ini enggak bagus, akhwal Islam, ma'azakumullah. Karena dakwah itu bukan kayak Metro Mini, Pak. Ya. Saing-saingan banyak penumpang, bukan. Dakwah itu yang kita pikirkan bagaimana manusia mau mengenal sunnah. Yang penting kita sudah menyampaikan ilmu, alhamdulillah. Iya. Masalah banyak atau tidak yang hadir itu fadlullah yu'ti may yasha. Karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kita berusaha semaksimal mungkin. Iya. Untuk saling mengingatkan dan yang lainnya. Murid-murid pun juga bantulah para dai untuk menyebarkan sunnah. Jangan menggembosi orang supaya tidak ngaji ke dai tersebut. Kadang ya, kita ketika melihat guru kita ada kekurangan-kekurangan, langsung wah itu ustaz dan yang lain-lain begitu. Dan ya, ustaz manusia, Pak, bukan malaikat. Ustaz bukan nabi, dia manusia. Iya, maka dari itulah kita berusaha ya saling bahu membahu, saling mengingatkan. Yang penting yang kita pikirkan, Pak, bagaimana dakwah ini tersebar ke masyarakat. Ini yang kita pikirkan. Iya, terkadang saya merasa sedih ketika para panitia-panitia dakwah itu ya tidak ada koordinasi. Bahkan saya pernah melihat ada dua kajian Tabligh Akbar di tempat yang berdekatan. Iya, Pak, itu terjadi, Pak. Mendingan jauh ya. Ini berdekatan, mungkin beda berapa meter aja. Berdekatan, Tabligh Akbar besar-besaran. Dua-duanya ustadz kita, tapi panitianya lagi saing-saingan. Oh, kok bisa begitu ya? Iya. Maka akhi, seharusnya para panitia apa namanya kajian pun juga yang dia pikirkan adalah jangan egonya yang di munculkan gitu loh. Hanya karena berkata saya juga bisa, memang cuma dia yang bisa, saya juga bisa. Nah, ini yang salah. Yang kita pikirkan bagaimana mengatur supaya terasi, supaya dakwah terus maju. Iya, bagaimana bisa supaya dakwah ini seimbang terus, ya saling mengisi, saling membantu. Antum yang dijadikan oleh Allah amanah ya sebagai panitia-panitia kajian di tempat-tempat antum, berusaha koordinasi ya. Hadis 1152. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tahawi. Hadis dikeluarkan juga Abu Ubaid dalam Gharibul Hadis, Abu Hafs Al-Kinani dalam Al-Amali. Dari jalan Abdullah bin Shubrumah, dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir, dari Abu Hurairah secara marfu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda la yu'di syai'un syai'an. Penyakit tidak ada yang menular. Tidak akan menular penyakit itu kepada yang lain. Faqama Arabiyun, lalu berdirilah orang Arab Badui. Faqal, dan beliau dia berkata, ya Rasulullah, inna nukbah takunu bimishfaril ba'ir au biajbihi fatashmalul ibil jarban. Hey Rasulullah, tapi buktinya apabila ada satu ekor unta yang terkena penyakit misalnya di mulutnya, ternyata unta-unta yang lain pun kena penyakit yang sama. Itu gimana ya Rasulullah? Katanya penyakit enggak ada yang menular. Tapi kok Unta yang sakit kalau dikumpulkan sama yang sakit, apa yang sehat, itu yang sehat malah kena sakit juga, itu gimana? Maka Nabi SAW pun diam, fasakata sa'ah. Beliau pun diam sesaat. Faqala, lalu beliau bersabda, ma a'dal awwal. Yang pertama kali menularkan siapa? Siapa, Pak? Yang menularkannya siapa? Yang membuat ya si unta sakit itu siapa? Allah Subhanahu. Artinya bahwa dia tidak akan menular kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan menular, enggak akan menular. Iya. Lalu beliau bersabda, la adwa wala safar wala hama. Tidak ada adwa. Apa itu adwa? Tidak ada penyakit menular. Wala safar, dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Wala hama. Iya. Dan tidak pula ada hama. Untuk hama ini saya lupa artinya. Siapa yang ingat? Ada yang ingat tidak? Saya lupa hama ini. Khalaqallahu kulla nafsin faqataba hayataha wa mawtaha wa musibatiha wa razaqaha. Allah menciptakan setiap jiwa, lalu Allah menuliskan untuknya hidupnya, matinya, musibahnya dan rezekinya. Artinya semuanya sudah Allah tuliskan. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa tidak ada penyakit yang menular dengan tanpa izin Allah. Kalaulah penyakit itu menular, saya yakin yang pertama kali kena itu dokter, Pak. Ya enggak? Ya enggak? Saya waktu itu pernah ke dokter paru-paru. Saya tanya, Pak, Bapak pasiennya ada yang TBC dan yang lain enggak, Pak, yang menular? Kata dia, oh, ya, itu kerjaan sehari-hari saya, menangani pasien-pasien yang sudah parah, bahkan ada yang sudah paru-parunya lubang segala. Tapi kok Bapak enggak kena ya? Kata dia, alhamdulillah saya tawakal sama Allah. Nah, kalau penyakit itu menular, harusnya dokter duluan yang kena gitu kan? Harusnya dia dulu yang kena. Tapi semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita memang diperintahkan oleh Rasul untuk menjauhi orang yang terkena penyakit ya, seperti itu. Seperti Rasul sabda, "Firra minal juzam, firaraka minal asad." Minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta, sebagaimana kamu lari dari singa. Apakah berarti itu menunjukkan bahwa ada penyakit yang menular? Kata Ibnu Hajar, tidak. Kita disuruh lari itu supaya kita tidak meyakini adanya penyakit menular. Supaya kita tidak berkata, saya nih kena penyakit ini gara-gara si fulan. Ini kata-kata ini berbau syirik loh, Pak. Aduh, saya ini kena flu gara-gara dia tuh ketularan. Ini kata-kata yang tidak benar. Kita katakan, saya kena sakit ini dengan izin Allah. Allah yang memberikan sakit saya seperti ini. Si fulan juga kena penyakit, semua dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan. Kalau Allah tidak kehendaki menular, tidak akan. Makanya Rasulullah SAW yang mengatakan, larilah dari penyakit orang yang kena penyakit kusta. Tapi Nabi sendiri pernah makan bersama orang yang terkena penyakit kusta di satu nampan. Rasulullah tidak lari. Kata para ulama, ya, adapun perbuatan Nabi yang beliau tidak malah makan bersama orang yang kena penyakit kusta, ini khusus bagi orang yang kuat tawakalnya kepada Allah dan yakin bahwa dia tidak akan ya berubah akidahnya. Nah, ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Hadis 1153. Sudah 1153, masyaallah. Sudah banyak banget Pak hadisnya, Pak. Tapi sayang ya, enggak ada yang dihafal. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, demikian pula dalam kitab Al-Adabul Mufrad. juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasa'i, Tirmidzi dan At-Tayalis juga meriwayatkan, diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Mansur, Ahmad bin Hanbal, At-Tabrani dalam As-Saghir dari beberapa jalan dari Asy'abi dari Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari dari ayahnya secara marfu'. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun yu'tauna ujurahum marratain." Ada tiga orang yang diberikan oleh Allah pahalanya dua kali. Ya, ada tiga orang yang diberikan oleh Allah pahala dua kali lipat. Siapa itu? Rajulun kanat lau amah fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha. Orang yang memiliki budak. Di zaman sekarang tidak ada perbudakan karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya, Pak. Orang yang memiliki budak wanita lalu ia mengajarkan adab yang baik kepadanya dan mengajarkan ilmu kepada si budak tersebut, lalu kemudian dimerdekakan lalu ia nikahi si budak itu. Iya. Jadi budak wanita ini diajari tentang adab, diajari tentang ilmu, kemudian setelah pintar dimerdekakan dinikahi. Maka dia dapat dua pahala. Pahala mengajarkan dan pahala menikahi. Pahala memerdekakan dan pahala menikahinya juga. Yang kedua siapa? Wa mamlukun a'ta haqqa rabbi azza wa jal wa haqqa mawalih. Dan hamba sahaya yang melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak majikannya. Maka dia dapat dua pahala. Dan yang ketiga siapa? Wa rajulun amana bi kitabihi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang beriman kepada kitab sucinya, maksudnya sebelum Nabi Muhammad diutus, lalu ia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala beriman kepada nabinya dan beriman kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Pak ya, orang yang diberikan oleh Allah dua pahala Pak, Masya Allah. Iya. Nanti kita-kita dapat dua pahala gak Pak? Kita gak punya budak. Kita juga bukan budak. Kita juga bukan ahli kitab bekas Yahudi atau Nasrani. Ya gak dapat dong. Terus gimana dong caranya? Ya masih banyak kok pahala yang lain. Masih banyak kok jalan menuju surga. Iya. Masih banyak, alhamdulillah. Hadis selanjutnya 1154. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Majah, Imam Ahmad, At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dari Marwan bin Syuja' dari Salim Al-Aftas dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas secara marfu'. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syifa'u fi thalathah." Obat itu ada pada tiga. Kesembuhan itu ada pada tiga. Apa itu? Yang pertama fi syurtatih ya mihjam, yaitu berhijamah. Apa itu berhijamah? Berbekam. Au syurbati asal, atau minum madu. Madu murni ya, bukan madu asli. Beda Pak, madu murni sama madu asli, Pak. Kalau madu asli itu kalau antum bawa ke rumah istri marah-marah, Pak. Itu madu asli namanya. Au kayyatinarin, atau yang ketiga dengan cara kay, itu besi yang dipanaskan. Wa anha ummati anil kay, dan aku melarang umatku dari berobat dengan kai. Aku melarang umatku dari berobat dari apa? Dengan kai. Kai itu apa? Besi yang dipanaskan. Nah, di sini menunjukkan Pak bahwa tiga perkara ini merupakan obat yang manjur sekali Pak. Yang pertama apa? Hijamah. Apalagi berbekam. Hadis-hadis yang menyebutkan anjuran berbekam banyak sekali Pak. Di antaranya hadis ya, bahwa Nabi SAW mengatakan ketika aku Isra Mi'raj, tidaklah aku bertemu dengan seorang malaikat kecuali malaikat akan berkata, "Hai Muhammad, hendaklah kamu berbekam." Sampai-sampai malaikat saja menganjurkan untuk berbekam, Pak. Dan Masya Allah berbekam itu bagus. Ustaz, saya kok habis berbuka malah sakit. Nah, itu yang salah yang ngebekamnya tuh, Pak. Antum datang ke bata bukan yang ahlinya kali. Kan untuk membekam itu juga harus punya keahlian, ya enggak? Dia harus tahu penyakitnya apa. Apa yang dirasakan, titik mana yang harus diberikan. Jangan sembarangan main bekam aja. Pas dibekam malah drop. Ya. Akibat daripada ketidakfahaman dia bagaimana cara berbekam. Makanya Allah Ta'ala berfirman apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya ahlinya. Berarti kalau berbekam sama ahli bekam, Pak. Jangan sama orang yang penting bisa bekam. Jangan. Ya. Nah itu. Yang kedua, apa itu manu minum madu. Madu yang murni, Pak. Bukan madu palsu, Pak. Di zaman sekarang ini banyak banget pemalsuan madu. Dan bahkan sekarang pemalsu-pemalsu madu itu canggih banget, Pak. Sampai-sampai madu murni dengan madu palsu itu hampir tidak bisa dibedakan. Dari sisi rasanya B sama. Ya. Pokoknya Masya Allah mirip banget. Makanya kita ini bingung. Kita-kita yang awam nih terkadang untuk membedakan mana madu palsu, mana madu murni ini sulit sekali rasanya, Pak. Iya. Jelas madu, Pak. Tapi madu pun juga beda-beda rasanya. Ada madu pahit, ada madu putih, ada madu ini. Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullah, madu yang paling cocok untuk seseorang adalah madu yang madu lebah yang hidup di sekelilingnya. Madu lebah yang hidup di mana? Di iklimnya. Berarti madu yang paling bagus buat orang Sunda ya madu Jawa Barat lah. Madu yang paling bagus buat orang Sumbawa ya madu Sumbawa. Madu buah yang paling bagus buat orang Arab ya madu Arab. Kenapa? Karena yang namanya lebah itu dia akan menyesuaikan diri dengan iklim tertentu. Sehingga produksinya pun juga menyesuaikan dengan iklim itu. Makanya antum jangan berbangga dulu, nih saya beli madu Arab nih, harganya wah Masya Allah. Ya. Kata Ibnu Qayyim, justru madu yang paling bagus buat kamu itu madu yang ada di daerah kamu. Karena itu menyesuaikan dengan iklim yang ada. Ya. Nah itu ya akhal Islam, ma'azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga apa? Kai. Apa sih kai? Besi dengan. Kenapa kai tidak boleh, Pak? Itu merusak kulit. Kalau besi panaskan, tempel ke kulit, kulitnya jadi apa? Rusaklah. Sarafnya juga jadi memang bagus, tapi akibatnya merusak kulit. Sementara yang seperti ini dilarang dalam Islam. Menyakiti diri sendiri itu mirip tato jadinya, Pak. Ya, jadi kayak mirip-mirip tato gitu. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Adapun aku melarang umatku dari berobat dengan cara kai. Iya. Nah, bagaimana dengan apa? Jarum. Kemudian dikasih setruman. Ada kan? Biasanya para akupuntur itu suka ngasih sedikit setruman. Wallahu alam tidak sama dengan kai. Karena tidak memberikan bekas pada kulit, itu hanya sebatas untuk melancarkan aja, ya, sebagai pembangkit supaya saraf-sarafnya itu dan darahnya lancar dan yang lainnya, ya. Allahu a'lam. Baik, ya akhi, tanya jawab setelah salat Isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang wanita sedang melakukan safar, apakah paman dan ponakan bisa menjadi mahram? Jelas, itu kan mahram. Ya, mahram itu yang pertama siapa? Ayah ke atas. Ayah, kakek, atas di atasnya kakek apa? Hah? Buyut. Di atas buyut apa? Kemudian anak ke bawah, anak, cucu, cicit, cocot, cucut. Kemudian saudara-saudaranya, ayah, paman, ya. Kemudian saudara-saudaranya, ibu. Kemudian anak-anak, kakak dan adik dan anak-anak mereka. Berarti anak-anak kakak siapa? Ponakan. Kemudian sepersusuan. Iya. Nah, sekarang anak paman mahram bukan? Bukan. Anak paman itu bukan mahram. Ini disebut dengan sepupu, ya. Itu bukan mahram. Bagaimana hukum bekerja di bank syariah padahal kita tahu bahwa bank tersebut masih ada praktek ribanya? Nah, kalau misalnya ada praktek ribanya, janganlah. Iya. Walaupun misalnya namanya syariah, tapi masih melakukan praktek riba, tetap tidak boleh kita kerja di situ, Pak. Ustadz, ana punya gaji, apabila setiap bulannya ana bantu ibu, juga bantu biaya ongkos setelah sekolah adik ana setiap harinya, apakah sudah mencukupi atau mendapat pahala sedekah? Misalnya hanya mengutamakan perbuatan ini ketimbang sedekah-sedekah lainnya dalam hal harta. Justru itu sedekah yang paling besar dibandingkan dengan yang lain. Kalau antum belum punya istri, ya, maka antum memberikan, membantu ibu, mengongkosi adik sekolah, maka itu lebih besar dibandingkan dengan sedekah kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, sadaqah al-qara ala dhil qarabah. Orang yang sedekah kepada karib kerabat itu mempunyai dua pahala. Pahala yang pertama apa? Pahala sedekah. Yang kedua, pahala silatur rahim. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita, ya, memberikan sedekah itu yang pertama yang wajib dulu. Siapa itu? Anak dan istri. Demikian pula kepada orang tua itu wajib. Kemudian setelahnya siapa? Karib kerabat kita. Kemudian setelahnya yang lebih dekat lagi setelah itu, ya, nah itu yang harus kita dahulukan, ya, akhul Islam. Mohon penjelasan nikah siri apa yang sebenarnya. Nikah siri itu artinya nikah yang tidak diketahui KUA, Pak. Asal syarat sah nikah dan rukun-rukunnya terpenuhi, sah. Nah, sekarang bukannya KUA itu, ya, sudah ada dan hendaknya kita menaati ulil amri. Betul, tapi itu bukan syarat sah nikah. Bukan juga rukun. Karena KUA itu hanya tugasnya mencatat saja. Ya. Maka kalau misalnya rukun nikah apa? Rukun nikah ada kedua mempelai. Ada mahar, ada wali, dua saksi, kemudian ijab kabul. Itu ada, alhamdulillah. Iya. Selama itu semua sudah terpenuhi, ya sudah sah. Tapi gimana Ustaz, enggak diketahui KUA? KUA itu bukan syarat, bukan rukun. Maka sudah sah. Iya. Misalnya antum kawin lagi tapi yang enggak di KUA, ya sah. Ya. Tapi kalau antum di KUA itu lebih bagus, lebih ahsan. Kenapa, Pak? Karena kalau ada apa-apapun juga, ya, istri bisa terlindungi dari kezaliman laki-laki, suami. Sebab kalau misalnya tidak di KUA menikahnya, nah ketika si suami menzalimi dia, menggantung dia, enggak dikasih nafkah, kemana si istri akan minta khulu? Sementara khulu itu hendaknya disyariatkan kepada siapa? Kepada ulil amri. Si istri mau minta cerai atau minta khulu, mau minta khulu ke siapa? Oh, ke KUA, nggak diakui. Kamu kapan menikahnya? Nggak ada catatannya di sini. Sehingga terkadang kalau menikah tanpa ke KUA itu sering kali, ya, khawatirnya ketika istri dizalimi, istri tidak terayomi, Pak. Istri tidak terlindungi. Tapi dengan adanya KUA, ya, maka itu kemaslahatan untuk suami istri. Gak masalah. Itu Bagusnya begitu. Ya. Walaupun tentunya mudah-mudahan KUA kita pun juga tidak mempersulit orang yang mau poligami gitu loh Pak ya. Iya. Nah, di Indonesia ini dipersulitnya minta ampun Pak bagi mereka yang mau poligami itu. Tanyain aja yang udah poligami. Bagaimana dengan disunat dengan cara kawat yang dipanaskan? Laser kali ya. Yang saya tahu Pak, kawat yang dipanaskan itu hanya untuk menahan pendarahan. Jadi ketika dipotong kulupnya itu, dengan kawat itu akan menyebabkan tidak banyak darah yang keluar. Beda dengan bengkong. Kalau bengkong kan pakai apa? Pakai silet atau apa ya. Bahkan kalau di Afrika pakai golok. Wow. Yeah. Maka kalau pakai itu hanya supaya apa menghindari pendarahan yang lebih banyak. Setelah itu normal lagi, tidak berbekas di kulit. Makanya ada perbedaan yang sangat kentara antara kai dengan sunat laser. Bagaimana cara mandi janabah? Cara mandi janabah pertama, ya kita bersihkan dulu kemaluan kita dengan tangan kiri. Setelah itu tangan kiri kita cuci, kita gosok-gosokan ke dinding atau kita cuci dengan sabun. Kemudian setelah itu kita berwudu seperti wudu mau sholat. Setelah selesai berwudu kita ambil air, kemudian kita selai-selai rambut kita sampai rata. Setelah rata kita ambil lagi 3 ciduk guyur. Iya. Setelah selesai itu baru kemudian kita guyur tubuh kita dari kanan dulu. Dan ingat ya bagian selangkangan paha ketiak jangan sampai terlewati. Dan yang sunnah itu digosok. Adapun tidak digosok sudah mencukupi, tapi digosok itu sunnah. Setelah sebelah kanan selesai, sebelah kiri, ya. Setelah selesai semuanya, udah selesai. Ya. Kalau memang dibutuhkan untuk mencuci kaki lagi, karena tempatnya kotor, misalnya cuci lagi, nggak masalah. Bolehkah kalau kita mandi tiap hari, tapi dengan mandi cara janabah, ya silakan aja, tapi tidak wajib, ya. Bagaimana taubatnya orang yang pernah pasang susuk? Cara melepaskannya gimana? Gak usah datang ke dukun lagi Pak. Gak usah datang ke dukun, Pak dukun tolong keluarkan susuk saya. Karena mendatangi dukun itu sudah sendiri sudah dosa besar. Kata Sulaiman, atakah hinan siapa yang mendatangi dukun tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Ya, mendatangi dukun saja sudah menyebabkan sholat kita ditolak 40 malam. Terus gimana dong kalau nggak tuarin? Insya Allah keluar sendiri. Dengan sendirinya dia akan keluar dengan cara taubat nasuha, banyak beramal soleh, baca Quran dan yang lainnya. Ya. Apakah ruqyah itu harus dibaca keras atau jahar? Yang dipraktikkan oleh Nabi memang begitu, dibaca keras. Ya. Demikian pula yang dilakukan oleh Malaikat Jibril. Baru pertama kali saya ikuti majlis ta'lim di sini, alhamdulillah. Bagaimana supaya saya bisa istiqomah, ya? Supaya terus saya bisa mengikuti majlis ilmu. Iya Pak, yang pertama kamu ya antum harus berteman dengan orang-orang para penuntut ilmu. Karena dengan seperti itu akan memotivasi antum. Sebab kalau antum bertemannya dengan orang yang tidak mau menuntut ilmu, akhirnya antum akan terseret. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, antum harus pelajari apa sih keistimewaan menuntut ilmu itu. Apa pahalanya? Kalau antum tahu, wah sabun ini banyak banget ya khasiatnya. Ana yakin antum semangat buat beli. Demikian pula kalau antum tahu keistimewaan menuntut ilmu apa pahalanya, bagaimana keuntungannya, ana yakin antum apa? akan terus insyaallah ya semangat ya. Yang ketiga, jadikan ilmu sebagai kebutuhan kita. Sebagaimana antum cari duit untuk kebutuhan, antum pun juga cari ilmu karena kebutuhan, bukan sebagai sampingan, jangan Pak. Tapi karena ini kebutuhan saya. Ya. Salat sunnah qabliyah atau ba'diyah yang dilakukan 4 rakaat sekaligus, apa ada tasyahud awalnya? Iya, ada tasyahud awalnya. Demikian dalam riwayat Nasa'i disebutkan begitu. Rasulullah pernah salat qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 2 tahiyat. Satu kali salam. Apa hukum makmum membaca surat Al-Fatihah? Ikhtilaf para ulama. Imam Syafi'i mengatakan wajib, baik sir maupun jahar. Abu Hanifah mengatakan tidak perlu baca. Alasannya karena bacaan makmum sudah ditanggung oleh imam. Imam Ahmad tengah-tengah. Kalau imam baca keras, diam. Berdasarkan ayat. Kalau imam tidak baca keras, baca. Berdasarkan kewajiban secara umum membaca Al-Fatihah. Dan pendapat Imam Ahmad ini lebih saya condong kepadanya karena mengumpulkan 2 dalil. Benarkah jika naik motor kalau menanjak Allahu Akbar, kalau menurun alhamdulillah, bukan alhamdulillah Pak, subhanallah. Ya, jadi kalau kita ngelewatin jalan menanjak, kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Pas mau turun, subhanallah. Ya. Dan kalau belok, la haula wala quwata illa billah, mana dalilnya? Jangan bikin-bikin sendiri. Ya. Bolehkah bekerja di luar negeri? Kalau itu di negeri non-muslim, negeri kafir, maka tidak boleh. Kalau masih pekerjaan itu ada di negeri kita, kenapa? Karena Rasulullah SAW berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di negeri kafir. Makanya orang yang tinggal di negeri kafir itu akhi, ya, yang diperbolehkan seperti apa? Kalau memang ada kebutuhan aja, atau di sana ada kemaslahatan yang lebih besar. Itu pun juga diberikan syarat-syarat yang ketat oleh para ulama. Seperti diantaranya kita punya din yang mencegah kita dari syahwat dan syubhat. Kita juga dibebaskan untuk menjalankan perintah Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Apakah mengucapkan salam dengan melambaikan tangan termasuk tasyabuh kepada Yahudi dan Nasrani? Baiknya tidak. Karena memang orang Yahudi itu salamnya dengan bil-akuf, kata Rasulullah. Salamnya orang Yahudi itu dengan apa? Dengan telapak tangan, begini. Makanya kita berusaha untuk tidak melambaikan tangan. Iya. Kita cukup ucapkan assalamualaikum, begitu. Kecuali kalau memang kita jauh, kira-kira enggak sampai ucapan kita, assalamualaikum. Ya, untuk mengisyaratkan, berisyarat saja supaya kita menegur dia. Ya, Allahu a'lam, itu diperbolehkan. Ketika membaca surat As-Sajdah, ayat berapa disuruh sujud dan membaca apa ketika sujud? Ada 15 atau 14 tempat Pak ayat sajdah itu, Pak. Ya. Di surat Al-A'raf yang paling terakhir ada, di surat Al-Hajj ada. Demikian pula di surat An-Najm, surat Iqra, dan beberapa tempat yang lain. Yang dibaca ketika sujud apa? Di antaranya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, di sini ada yang menganggapnya lemah, namun saya lebih condong untuk menghasankannya. Ya. Atau baca bacaan biasa ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Boleh enggak mencium tangan mertua? Ya boleh, mertua itu mahram kita selama-lamanya. Walaupun bapak sudah cerai sama istri, tetap mertua mahram kita sampai selama-lamanya. Iya. Apa batasan syar'i untuk berobat ke pengobatan alternatif? Yang pertama, bukan dukun. Karena di Indonesia ini pengobatan alternatif identik dengan dukun. Yang kedua, memang dia ahli di bidangnya. Ya, kalau antum berobat herbal, dia memang ahli dalam ilmu herbal. Kalau antum bekam, memang dia ahli dalam bekam. Kalau akupuntur, dia memang ahli dalam akupuntur. Jangan sembarangan, ya. Kadang ada orang belajar herbal baru 7 hari udah jadi tabib. Ya Allah, akhirnya ngobatin seenaknya. Iya. Di musala tempat saya tinggal, Ustaz, di dalam kajian ibu-ibu katanya Radio Roja itu radio yang mengajarkan aliran ekstrim. Karena dianggap membid'ahkan maulid, yasinan, dan lain-lain. Ya, enggak apa-apa kok disebut ekstrim. Ya. Kalau ekstrim itu maksudnya kita berpegang kepada sunnah, ya enggak masalah. Terkadang masyarakat kita ini tidak paham mana ekstrim, mana tidak ekstrim. Pokoknya yang ekstrim itu adalah yang tidak sesuai dengan yang ada di masyarakat. Dah, itu semuanya ekstrim. Ya. Sekarang kalau dikatakan tinggalkan ini, tinggalkan itu, bukankah itu memudahkan, Pak? Saya mau tanya sama antum, mana yang lebih mudah, meninggalkan atau melakukan? Hah? Mana yang lebih mudah, meninggalkan apa melakukan? Meninggalkan, ya. Ketika kita mengatakan tinggalkan bid'ah, itu artinya kita hendak memberikan kemudahan. Ekstrimnya dari mana? Nggak ekstrim. Justru kalau misalnya dia ya melakukan maulid nabi, untuk melakukan maulid nabi harus kumpul duit, belum lagi buat pematerinya, ya belum lagi buat acaranya, ya berapa banyak harta yang harus dikeluarkan. Menyusahkan nggak, Pak? Menyusahkan. Udah gitu Rasulullah tidak melakukannya lagi, sahabat juga tidak melakukan, para tabiin, imam yang empat juga tidak melakukan kok. Ngapain harus capek-capek? Tanpa perayaan maulid nabi pun juga Islam tetap bisa terjaga kok dengan cara mempelajarinya, ya kan? Maka dari itu ya akhul Islam anzakumullah yakum. Ya. Maka kalau dikatakan kita berpegang kepada sunnah dan mengajurkan orang untuk meninggalkan perkara yang bid'ah, dianggap ekstrim, ekstrimnya dari sisi apa? Justru yang ekstrim itu adalah yang melakukan perbuatan yang bikin orang berat. Ya enggak? Menambah-nambah melebihi syariat, itu ekstrim namanya, Pak. Ya. Rasulullah tidak perintahkan kok kamu melakukan, Rasulullah tidak lakukan kok kamu lakukan, gimana sih? Itu kan namanya memberat-beratkan orang. Sekarang ketika antum mau sholat, ucapkan niat, kemudian ada orang gak hafal niat, gimana gak hafal? Gak bisa sholat dong, susah. Ada orang tua habis tawaf gak mau sholat, ditanya kenapa, Pak, gak mau sholat, gak hafal niatnya, kan nyusahin, Pak. Nyusahin gak, Pak? Padahal kan mudah aja, tinggal Allahu Akbar, dah selesai. Nabi melakukan gak begitu mudah. Jadi sekarang yang ekstrim siapa sih sebetulnya? Ya, mudah kok. Kita ingin memberikan kemudahan, syariat pun ingin memberikan apa? Kemudahan. Ya. Sekarang akhwat Islam, tahlilan biasanya isinya apa? Kumpul-kumpul di kubur kematian, makan-makan di situ. Siapa yang suruh masak? Seringkali keluarga kematian. Sudah sedih, disuruh bikin makanan pula, disuruh bagi-bagi makan, ya. Sementara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaknya yang membuat makanan itu tetangganya, dikasih buat keluarga kematian, udah. Nih, untuk meringankan beban. Ya. Berarti Imam Syafi'i yang melarang itu ekstrim tuh, Imam Syafi'i itu. Bahkan dalam kitab Iyanatut Thalibin Syarah Fathul Mu'in, mufti madzhab Syafi'iyah ketika ditanya tentang maktam, maktam itu keluar kumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ, beliau mengatakan termasuk bidah. Padahal itu buku dipelajari di pesantren-pesantren seluruh Indonesia. Itu berarti bukunya ekstrim tuh Pak. Ya. Yeah. Di Indonesia ini seakan-akan kata bid'ah itu ekstrim, Pak. Ekstrim sudah. Berarti para ulama terdahulu ekstrim semua itu. Ya. Yeah. Nah, tidak ada satu pun ulama terdahulu pasti akan pernah mengecap ini suatu perkara yang bid'ah atau bukan. Maka ya inilah masyarakat kita ini terkadang salah di dalam memahami apa kata ekstrim itu apa sebetulnya. Ya. Sebaliknya, ketika ada orang berkata, eh kamu jangan berlebih-lebihan ya dalam beragama, biasa-biasa aja lah dalam beragama itu. Ketika ditanya yang biasa-biasa itu kayak gimana sih? Kayak gimana sih yang berlebih-lebihan tuh si fulan tuh segala pakai jenggot, segala dia ya, cungkring lagi. Ya, itu berlebih-lebihan tuh. Tuh, Nabi berjenggot berarti Nabi berlebih-lebihan. Nabi juga cungkring berarti Nabi berlebih-lebihan. Orang mau yang mengamalkan sunnah Nabi kok disebut berlebih-lebihan, gimana sih? Jadi maunya Islam kayak gimana? Ya biasa aja lah, yang sholatnya jarang-jarang. Seperti itu. La haula wala quwata. Akhirnya persepsi tentang hal seperti ini jadi rancu, Pak. Iya. Tidak paham ya apa itu yang disebut dengan ekstrim dan yang lainnya. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.